Mitra bisnis, terkait besarnya kebutuhan bahan pangan terutama beras di Indonesia dan tidak maksimalnya produksi beras di dalam negeri, pemerintah harus melakukan pembukaan keran impor untuk memenuhi ketersediaan beras di masyarakat sehingga kestabilan harga terjaga, juga tidak ada kelangkaan ketersediaan pasokan. Namun dalam kondisi harga beras yang meningkat beberapa waktu terakhir akibat pasokan yang tidak dapat memenuhi besarnya permintaan, Kementerian Pertanian memberlakukan peraturan yang menyatakan kegiatan impor beras hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi penyaluran beras yang tidak tepat ke masyarakat. Padahal sebelumnya daerah yang kekurangan beras diberikan izin melakukan import sesuai dengan kebutuhannya. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Kalau itu boleh aja, tetapi kita mengandaikan bahwa pemerintah pusat itu capable dalam segala hal, distribusinya cepat, kekurangan dia bisa tahu dengan cepat gitu ya. Tetapi kalau yang terjadi adalah informasinya harga beras aja, pemerintah pusat baru tahu setelah harga-harga beras keburu naik, kan nggak bisa kemudian gara-gara harga berasnya kemudian keburu naik, pemerintah baru lakukan. Kalau orang import beras kan nggak seperti orang beli beras di supermarket kan, atau di pasar, kita kurang beras, besok kita beli gitu, barangnya ada. Kalau mau import kan Anda butuh pesen dulu ke sana kan, dan pesen itu kan nggak bisa datang dalam satu hari karena harus dengan kapal, dan yang dibeli kan bulky, mesti tanya dulu barangnya ada atau enggak. Sama orang beli grosir lah, ya kan? Nah itu kan nggak bisa segera. Nah misalnya kemudian harganya keburu naik, pemerintahnya baru mau mulai pesen, berasnya datang 3 bulan kemudian, ya harganya kemudian keburu naik dong di sini. Karena itu yang selalu dibikin adalah yang namanya dilakukan yang namanya iron stock atau cadangan yang harus selalu dipenuhi segitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan meningkat, maka Bulog itu bisa melakukan operasi pasar. Untuk menjamin itu dilakukan import. Jadi kalau produksinya nggak cukup, dia pegang. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.